Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yarhamur Rahimin. Fassalatullahi wassalamu ala ar-raufir rahim Habibina Sayyidina Muhammad al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا عنا يا ربنا على حسن المعاملة بعبادك وعنا يا ربنا على حسن المعاملة بك Aina ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana arham Ar-Rahimin Irham Ar-Rahimin min ibadik Wa surna ma'a Zubratir Rahimin wa ma'a Habibika Sayyidil Mursalin Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Kemudahan dari Allah diberikan kepada kita untuk terus istiqamah di dalam mengikuti kajian hadis, ngaji bareng, untuk semakin kenal dan semakin dekat dengan Nabi, dengan membaca hadith-hadith beliau, riwayat-riwayat dari beliau, dan semoga Allah menambahkan kecintaan kepada kita kepada beliau dan memudahkan kita untuk mengikuti beliau. Kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi daraini. Kita sudah sampai kepada hadith di dalam babu amri ulatil umuri birrifqi, tentang kepemimpinan, bagaimana memimpin dan bagaimana menjadi orang yang benar dan baik di saat dipimpin. Pendidikan harus seimbang. Dan itulah Rasulullah mendidik, tidak hanya mendidik seorang pemimpin, akan tetapi orang yang dipimpin pun harus punya pendidikan, punya ilmu. Ada keseimbangan di sini. Dan untuk orang yang dipimpin, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan yang memimpin pun juga sudah kita bahas. Hanya sekarang, ini hadis ini seolah-olah mengulang lagi, akan tapi begitulah, begitu pentingnya masalah ini. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut hadis yang serupa dengan hadis yang sebelumnya, yaitu wa'an A'id bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhal ala Ubaidillah ibn Ziyad. Dari Sayyidina A'id, beliau masuk kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Faqala lahu, kemudian beliau berkata kepada Ubaidillah ibn Ziyad, ay bunayya, wahai anakku, wahai anak muda, wahai anakku, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggilan kasih sayang kepada orang yang dianggap sebagai kayak, kalau kita manggil wahai anak atau saudaraku, wahai anakku. Ini sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna syarrar ri'ai al-hutamatu, fa iyyaka an takuna minhum, muttafaqun alaih. Nabi bersabda, sejelek-jelek pengayom, sejelek-jelek pemimpin adalah al-hutamatu, orang yang keras di dalam mengurusi urusannya. Pemimpin dengan keras, tidak dengan kasih sayang. Ini berlaku di dalam pemimpin, di dalam rumah tangga, sampai pemimpin kelas negara. Kasih sayang adalah penting. Bahkan kita banyak menemukan sebuah keluarga dipimpin oleh seorang bapak yang keras. Yang kasar perilakunya, ucapannya pun adalah ucapan yang sering menyakitkan semaunya sendiri, sehingga apa yang terjadi? Menjadikan rumah tersebut rumah yang tidak indah, sehingga seorang istri menjadi marah mungkin mengutuk suaminya, seorang anak pun benci kepada bapaknya, dan seterusnya. Karena apa? Salah. Tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan kasih sayang, tidak berlemah lembut, akan tapi memimpin dengan kekerasan. Dengan kekerasan. Berbeda keras dengan tegas. Tegas adalah menjalankan syariat. Dan masih ingat yang sering kami sampaikan bahwa Nabi adalah orang yang tegas. Tapi bukan orang yang keras. Tegas maknanya apa? Kalau sesuatu yang disampaikan oleh Nabi adalah dengan tegasan, selagi kebenaran adalah harus disampaikan, akan tapi ingat, Nabi akan selalu membungkus kebenaran itu dengan akhlak yang mulia. Dengan sifat rahmat. Kasih sayang Nabi. Kelemah lembutan Nabi SAW. Maka kita pun demikian. Di saat kita harus mendidik keluarga kita, anak-anak kita, santri kita, tentu harus ada ketegasan. Sesuatu yang salah harus dikatakan salah. Jangan sampai sesuatu yang salah dibiarkan akan terus berlarut dalam kesalahan. Sehingga susah untuk dibenarkan. Harus tahu mana yang hak, mana yang batil. Akan tetapi, ya, keindahan yang diajarkan Nabi adalah ketegasan di dalam menjelaskan sebuah permasalahan antara hak dan batil, sesuatu yang benar dan yang salah. Maka dengan tegas tapi dibungkus dengan akhlak yang mulia, kelembutan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa iyyaka an takuna minhum, awas jangan engkau menjadi salah satu dari mereka yang mengurusi bawahannya dengan kekerasan, dengan diktator. Tidak pernah memperhatikan hati nurani mereka. Tidak memperhatikan perasaan mereka. Termasuk ustaz mengurusi pondok pesantren. Pondok pesantren bukan tempat untuk menghukum anak, bukan. Hukuman yang diberikan seorang guru kepada anak adalah untuk pendidikan yang pertama. Dan hubungan itu pun bukan hubungan yang membahayakan kepada fisiknya. Akan tetapi hukuman yang mendidik, dan itu makna khasnya. Tapi ada mungkin seorang ustadz kalau hukum sama anaknya mungkin bukan main pukul, main tempeleng, main ini, main bentak dan sebagainya. Maka ini juga akan anak itu sendiri menjadi anak yang keras pada di kemudian hari. Dan mungkin tidak tersentuh hatinya dengan sifat kerasnya seorang guru. Akan tetapi dahulukan kasih sayang, lemah lembutan, dibarengi dengan ketegasan menegakkan hukum yang ada di dalam pondok misalnya. Maka dengan kelembutan kasih sayang. Dan itulah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita koreksi diri. Pembantu yang ada di rumah kita, mereka adalah siapa? Mereka adalah bukan sekedar pembantu dan manusia, tapi dia adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sangat kasih dengan dia. Karyawan yang ada bersama kita adalah belum tentu kita lebih bagus daripada karyawan kita. Belum tentu kita lebih bagus daripada bawahan kita. Belum tentu kita lebih bagus daripada murid kita. Akan tapi pandanglah mereka dengan kasih sayang. Kalaupun ketegasan kita sebagai seorang pemimpin harus dihadirkan, maka hendaknya ketegasan ini dibungkus dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Sehingga yang mereka rasakan adalah biarpun itu adalah hukuman kita berikan kepada mereka, mereka tetap paham kalau ini adalah makna kasih sayang. Awas jangan menjadi al-hutamah yang keras di dalam menggiring. Menggiring bawahannya. Kan, tapi harus kita perhatikan perasaan mereka. Dan itulah makna kasih sayang yang dihadirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna kasih sayang yang lainnya adalah kita harus tahu apa yang mereka butuhkan. Karena kita mengurusi mereka. Bahkan makna memperhatikan kebutuhannya bukan kita harus memberi, akan tapi mungkin di sini ada orang yang punya kelebihan, ini kekurangan, kita kenalkan, kita sampaikan, kita himbau agar yang punya kelebihan harta bisa membantu yang fakir, dan begitu seterusnya. Yang pandai membantu yang lemah. Dan ini yang paling mampu adalah seorang pemimpin. Memberikan menjangan, petuah, pengarahan kepada orang yang dipimpin. Agar bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sehingga yang lemah bisa dibantu oleh yang kuat, yang fakir dibantu oleh orang kaya. Bukan memimpin memihak kepada si kaya saja untuk menguatkan tangan besinya, kediktatorannya, bukan. Akan tapi harus bagaimana mengajari kelemah lembutan. Maka dia mengajak si kaya untuk berlemah lembut kepada si fakir. Mengajak orang yang punya kekuatan agar berlemah lembut kepada yang lemah, sehingga yang ada di dalam komunitas atau yang di bawah naungannya itu adalah keindahan, saling menolong di dalam kebaikan. Awas jangan menjadi orang yang keras. Sehingga siapapun yang berada di sekitar kita menjadi orang yang jenuh. Bahkan mungkin benci dengan kita, na'udzubillah. Istri membenci, istri marah, istri ada. kita menemukan sebuah keluarga seperti itu. Anaknya marah dengan bapaknya, istrinya pun demikian. Semuanya marah dengannya. Karena apa? Sikapnya. Yang tidak pernah menggunakan hati nurani dalam mengurusi mereka. Dan tidak cukup juga dengan harta. Bahkan ada sebagian dari para bapak, para orang tua yang diberi oleh Allah kekayaan, tidak memberikan, tidak melayani anak mereka dengan kasih sayang, tapi mengayami dengan harta. Dikasih duit saja, tapi tidak pernah ditampakkan dari sifat perilakunya yang lemah lembut mengayomi. Sehingga yang terjadi dalam diri sang anak adalah dia taunya uang saja. Tidak mengerti makna balas kebaikan dan tidak mengerti makna kasih sayang. Dia akan menggunakan dengan uangnya apa saja yang bisa ia lakukan dengan uang tersebut. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperlakukan orang yang menjadi seorang budak yang datang kepada beliau. Seorang budak datang kepada beliau, diantarkan oleh Nabi dengan lemah lembut. Di saat dia ketakutan karena barangnya hilang, uangnya hilang, diutus oleh majikannya, tuannya, lalu uangnya hilang, lalu bingung, tidak berani pulang. Nabi mengantarkan begitu lemah lembutnya Nabi dengan seorang budak. Dan dengan anak kecil pun demikian. Hadis selanjutnya adalah an Abi Maryam Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Muawiyah, diriwayatkan dari Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yaqul, berkata, man wallahu Allahu syai'an min umuri muslimin, hey, siapapun yang Allah kuasakan atas kaum muslimin, siapapun yang Allah pilih untuk mengurusi urusan kaum muslimin, fahtajabaduna hajatihim, kemudian dia menghalangi hajat mereka. Apakah hajat mereka kepada orang lain atau hajat mereka kepada khalifah atau pemimpin? Artinya tidak peduli dengan hajat mereka. Wa khullatihim wa khallatihim, hajat yang mendesak. Wa fakrihim, kefakiran mereka. Tidak berpikir untuk menolong mereka. Tidak berpikir untuk mengajari orang untuk tolong menolong. Ihtajaballahu duna hajati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi hajat mereka, hajat wali pemimpin tersebut, wa khallatihim, dan hajat yang sangat sama, hajat khullah fakr itu sama, fakri kurang lebihnya sama. Maka di saat fakir yaumal qiyamati, di hari kiamat, tidak akan ditolong oleh Allah. Alhamdulillah. Di dunia mungkin bisa bermegah-megahan dengan kekayaannya, dengan kekuasaan, main perintah sana perintah sini. Akan tapi itu hanya kehidupan yang sesaat, wahai ahli iman. Akan tapi nanti di akhirat ada tuntutannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tuntutan, lihat, Allah tidak akan berikan pertolongan kepada mereka di saat pertolongan, tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan Allah. Berpikirlah, wahai para orang tua yang punya anak-anak di bawah naungannya. Berpikirlah, wahai orang yang punya perusahaan, punya karyawan di bawah naungannya. Berpikirlah seorang pemimpin, penguasa, atau yang punya rakyat, yang mengurusi umat, kaum muslimin. Ketahuilah, itu semua ada hitungannya di hadapan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kezaliman. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengurusi orang-orang yang ada di bawah naungan kita dengan kasih sayang. Sehingga kelak di akhirat kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala Mu'awiyah rajulan ala hawa'ijin nasi. Kemudian setelah itu Mu'awiyah menjadikan dirinya orang yang selalu mengurusi hajatnya manusia. Dan begitulah, sebaik-baik orang adalah insaf. Di saat mendapatkan petuah, segera berpikir urusan akhiratnya. Maka kami mengharap, memohon kepada Allah, semoga yang mendengar petuah ini, petuah dari Rasulullah ini, siapapun Anda, segera berubah. Membuat perubahan, bergegas untuk mengurusi hajat mereka, membantu mereka, meringankan beban mereka, sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, awas, kalau kita berbuat zalim kepada siapapun yang di bawah naungan kita, ada hitungannya di hadapan Allah, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut yang mempersulit urusan rakyatnya, yang mempersulit urusan bawahannya, yang mempersulit urusan anak-anaknya. Na'udzubillah. Maka ayo kita semua koreksi diri. Nggak usah banyak melihat orang lain dulu. Lihat diri kita sendiri. Karena semua dari kita adalah pengurus. Punya tanggung jawab. Maka dari itu, orang yang sibuk ngurusi orang lain biasanya lupa dengan urusannya sendiri. Ayo kita berpikir tentang diri kita sendiri. Kemuliaan adalah dengan kasih sayang yang kita berikan kepada orang yang di bawah naungan kita. Ini saja bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Insya Allah ya, jangan lupa minggu depan adalah acara maulid besar. Minggu depan acara maulid besar. Dihimbau agar semuanya bisa membawa kawan, sanak, saudara, kerabat untuk bisa datang ke tempat ini. Dan doakan semuanya, para panitia, tim semuanya diberi oleh Allah ketulusan karena ini adalah acara besar untuk menggugah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menubuh suburkan makna cinta kepada Nabi, untuk mengenalkan umat kepada Nabi. Mungkin ada orang yang belum pernah menghadiri majelis, semoga dengan minggu depan, di Ahad depan, menghadiri majelis sehingga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah hamba, hamba yang saling mencintai karena Allah. Di saat kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi pemimpin yang bisa berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Dan di saat kita dipimpin, semoga kita menjadi orang yang dipimpin, yang bisa patuh kepada orang yang memimpin kita, yang mengurusi kita, patuh kepada bapak kita, kepada ibunda kita, kepada pemimpin kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemimpin yang tulus dan ikhlas, ahli surga, yang kenal Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah menjauhkan dari pemimpin-pemimpin yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan ketulusan kepada semua yang berjuang di dalam memperjuangkan kepemimpinan. Jangan sampai dikuasai hawa nafsu, sehingga suara yang diangkat adalah suara syaitan. Kita ingin suara yang diangkat adalah suara kerinduan kepada kemuliaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga umat, menjaga bangsa ini, negeri ini, sehingga menjadi negeri yang tentram, saling mencintai, jauh dari pertumpahan darah, jauh dari permusuhan, yang ada adalah cinta dan kasih sayang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada semua para pemimpin rasa kasih sayang, sehingga bisa berkasih sayang dengan umat, dengan rakyat. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Jangan lupa, ingin bergabung dalam acara besar maulid nanti, segera mendaftar. Yang bergabung dengan tenaganya, yang bergabung dengan apapun, ya, semoga bisa segera bergabung. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala akan rindu dan senang kepada siapapun yang tolong menolong dalam kebaikan, dan akan membantu kepada siapapun yang tolong menolong dalam kebaikan. Dan majlis kita, pesantren kita, adalah upaya untuk menolong orang lain dalam menuntut ilmu agama, untuk kenal kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhih. Yang ikut berkiprah di pondok pesantren, di lembaga pendidikan semacam ini, dalam dakwah, ketahuilah dia telah menolong umat Nabi Muhammad. Maka ketahuilah jawaban dari Allah, Allah akan memberi pertolongan kepada Anda, mempermudah urusan Anda, mempermudah urusan anak-anak Anda, mempermudah urusan keluarga Anda. Karena apa? Anda ngurusi keluarganya orang lain. Semoga Allah menerima amal kita, memberikan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Irhamna wa la tu'adzibna. Irhamna, ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada kami. Jangan kau hukum kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kasih sayangmu, ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan, ya Allah, jangan sampai kau simpan hingga kelak di akhirat. Kami ingin dosa kami kau tutup di dunia, ya Allah. Di dunia saat ini, Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon berikan kepada hati kami kasih sayang, ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami, dengan anak-anak kami, dengan kerabat kami, dengan orang yang di bawah naungan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah, para santri-santri kami, ya Allah, ya orang yang belajar dengan kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, dari menyakiti hati mereka dengan perilaku kami atau dengan lesan kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini, yang menghadiri acara ini, atau yang mendengar ceramah pengajian kami, atau yang mendengar kalimat-kalimat kami, lalu mereka tersinggung dengan kalimat kami, kami mohon, ya Allah, ampuni kami. Dan kami mohon, ya Allah, ganti, ya Allah, sakit hati mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, dengan segala kebaikan, ya Allah. Sungguh kami tidak ingin menyakiti siapapun dari hamba-hamba-Mu, ya Allah. Jika ada yang tersakiti oleh lidah kami, baik yang kami sengaja atau tidak sengaja, kami mohon ganti dengan segala kebaikan untuk mereka, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang sakit hati, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang sakit hati, ya Allah, ya Allah. Dan jaga lisan kami, lidah kami, ya Allah, ya Allah, perilaku kami jaga, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua dan kepada kami semua, ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan kelak dengan rezeki itu bisa berkasih sayang dengan sesamanya. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi sebab kami bisa berkasih sayang di antara kami, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah, agar sehat, sehingga di saat sehat kami bisa berkasih sayang sesama kami. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, rumah tangga kami, ya Allah, hadirkan kasih sayang dalam rumah tangga kami. Kasih sayang, ya Allah, kasih sayang, ya Allah, ya Allah, saling mencintai, saling mengasihi, ya Allah, karenamu, ya Allah, di rumah tangga kami. Jauhkan kekerasan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jauhkan kekerasan dari pesantren ini, ya Allah. Jauhkan kekerasan, ya Allah, dari pergaulan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jaga keluarga dan anak keturunan mereka semua, dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami ingin kelak ya Allah mati dalam keadaan berjuang di jalan-Mu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Kelak di saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berjuang dan berjuang di jalan-Mu ya Allah. Dan berikan ketulusan dan keikhlasan sehingga saat Kau mencabut nyawa kami dalam keadaan kami husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.